ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd. Pada kali ini kita akan membahas insyaAllah halaman 83 dari kitab Istiqamah, bab ke-9, berbagai wasilah atau cara, cara agar tetap teguh di atas istiqamah. Gimana caranya supaya kita bisa dirizkikan istiqomah, jalannya lempeng lurus. Dikatakan oleh penulis hafizullah, agar tetap teguh di atas istiqomah, maka seseorang harus melakukan hal-hal berikut. 1. Taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Sering kita dengar taubat nasuha, nasuha gitu. Taubat nasuha adalah taubat yang benar. Jadi nasuh itu artinya jernih, Pak. Taubatnya jernih, bukan karena apa-apa, tapi karena memang benar pengen taubat. Jujur dalam bertaubat. Taubat yang tidak ia ulangi lagi perbuatan dosa dan maksiatnya. Jadi kalau misalnya taubat cuman habis itu gitu lagi, itu bukan taubat namanya. Walau dia berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Adapun kalau ternyata udah berazam tapi nanti tergoda lagi, itu ya manusiawi. Cuma memang pas taubat dia betul-betul berazam tidak mau mengulanginya lagi. Ya. Jadi taubat adalah awal, pertengahan dan akhir perjalanan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang jujur, taubat yang benar-benar. Ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istilah taubatan nasuha. Kadang-kadang kita simbol doang, ya. Ucapannya doang. Taubatan nasuha, ya. Atau kadang-kadang kita cuman ngelaguin doang. Astaghfirullah, gitu doang. Habis itu maksiat jalan terus, ya. Kalau cuman gitu doang, ya semoga berpahala, tetapi apa? Esensinya enggak ada. Ya, kadang-kadang kita gitu. Kita ini banyak ibadah sebatas seremonial, tapi kalau untuk dunia masuk ke kalbu. Ibadah enggak masuk ke hati, tapi giliran dunia masuk ke hati. Ya. Jadi untuk urusan ibadah, malah yang terbesar itu amalan hatinya, Bapak-bapak sekalian, rahimakumullah. Kalau taubat itu yang paling awalnya taubat penyesalan. Nyesel betul-betul. Hatinya nyesel. Nyeselnya bukan karena dunia kehilangan. Bukan. Jangan kayak Qabil, ya. Qabil itu membunuh Habil, ya. Kemudian Qabil menyesal. Lah menyesalnya ini, Pak, bukan menyesal karena dosa. Bukan. Betul Qabil menyesal. Tapi menyesalnya bukan karena dosa. Menyesalnya setelah apa? Setelah dia tidak bisa, dia tidak tahu caranya bagaimana menyembunyikan bangkai saudaranya. Ya kan? Kemudian Allah Ta'ala utus ghurab, burung. Yang mana burung itu menggali dan mengubur saudaranya, itu burungnya juga, burung juga, ya. Nah, melihat itu nyesel itu Qabil. Ya, kok saya enggak tahu ya cara ngubur. Ternyata saya taunya dari inspirasi dapat dari binatang. Dan nyeselnya juga dia enggak dapat dunia yang dia inginkan. Jadi bukan nyeselnya karena takut pada Allah, bukan. Ada sebagian orang nyeselnya bukan karena Allah. Nyeselnya karena sakit misalnya. Nyeselnya karena ngantuk. Depan nih kan ada game online ya. Iya Pak ya. Depan nih pinggir jalan. Saya datang kemari banyak anak muda di dalam. Atau tadi anak-anak muda tadi yang salah satu mereka gamer juga bukan? Yang game bukan ya? Enggak ya? Enggak, bukan. Pakai baju koko tadi anak-anak ini. Bukan ya, mereka pakai baju bagus koko. Alhamdulillah. Beda jauh Pak ya. Itu orang-orang tuanya itu nanti tanggung jawab di akhirat tuh. Ya. Ya saya orang luar Pak, mau saya gerbek ya saya yang digerbek nanti. Jadi mau gimana lagi gitu kan. Itu penuh Pak tadi. Ya. Hah? Udah pernah ditegur? Sering ya? Ya. Biar itu nantilah urusan di akhirat aja lah pemiliknya. Yang penting kan udah usaha orang ingetin. Iya. Kalau di Saudi itu ada surtoh Pak. Polisi amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Itu kalau macam-macam kayak gitu enggak berani ya. Karena ini asal kerusakan juga di sini Pak. Kalau anak muda itu malam-malam ngumpul di suatu tempat, ya ngumpulnya bukan buat majelis taklim, majelis game ya. Itu bukan hanya game saya yakin kerusakannya. Ada sesuatu nanti berlaku itu. Transaksi ini itu, minum ini itu bisa terjadi. Yang kita enggak bisa menjangkaunya. Lihat saya tadi lihat tuh cuma dari celah karena ketutup Pak. Ya karena ketutup. Masya Allah ya. Taib. Kita lanjutkan Pak. Yang kedua diantara hal atau wasilah supaya istiqomah, senantiasa mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Mentauhidkan Allah. Sekali lagi tauhid bukan sekadar slogan. Ya, bukan sekadar kita menulis atau di bendera atau apa, tapi esensinya adalah tauhid itu engkau beribadah kepada Allah sesuai dengan yang Allah inginkan, yaitu tidak berbuat syirik dalam beribadah dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mencakup Pak untuk semua kehidupan kita. Enggak ada bedanya antara saya dengan Bapak dalam urusan tauhid wajib. Bukan mentang-mentang, oh itu Ustadz tauhidnya udah tinggi. Siapa yang tahu? Bisa jadi Bapak-Bapak yang mungkin bukan berposisi Ustadz misalnya. Orang biasa yang bekerja, siapa tahu tauhidnya lebih tinggi. Ya, kadang-kadang kita bilang, pedagang itu lebih bagus dia tauhidnya dibandingkan pegawai. Mohon maaf. Ada yang bilang begitu. Ya mungkin secara general mungkin, tetapi kita enggak tahu secara individu. Ada kalanya seorang pedagang tauhidnya kuat. Misalnya pedagang ini ada kalanya seorang pegawai kuat tauhidnya, misalnya dia dapat jatah korupsi. Kemudian, wah, astagfirullahalazim, enggak jadi karena takut sama Allah. Itu tauhid tinggi. Ada kalanya kemudian pedagang memang soal tawakal rezeki nanti datang Allah yang kasih. Betul. Tapi curang, ya bisa jadi kan? Bukankah dalam al-mutaffifin itu, wailul lil mutaffifin, orang yang berbuat curang dalam berdagang? Bukankah Nabi SAW pernah bilang ke orang-orang di pasar, ya ma'syarat tujar innakum tuba'athuna yaumal qiyamati fusaqo. Atau kama qala Nabi SAW, wahai para pedagang sekalian, kalian akan dibangkitkan di hari kiamat dengan keadaan fasik. Ya karena banyak bohong dalam berdagang. Ya dan ya bapak-bapak tentu pengalamannya lebih banyak lagi. Kita bisa melihat pedagang itu bohongnya itu kalau udah bohong mangkel kita sampai rumah kan, ditipu atau harganya keterlaluan dan seterusnya. Dibohongin. Ya katanya ini kualitas nomor satu, ternyata ini ya malah palsu barangnya, imitasi dan seterusnya ya. Kita enggak tahu barang itu imitasi atau bukan. Ternyata kalau kita cek ke ahlinya, ini palsu, ya dan seterusnya. Ini banyak terjadi, apalagi zaman sekarang. Di mana online bertebaran ya. Banyak terjadi itu. Ya. Alhamdulillah kalau saya pribadi enggak pernah ketipu, Pak. untuk online ini karena saya enggak pernah nipu orang, alhamdulillah ya. Tapi bukan berarti wah sampean pernah ditipu ya, berarti pernah nipu orang enggak. Ya Allah alam ya. Tapi alhamdulillah Allah kasih enggak pernah ketipu, alhamdulillah. Cuman sebagai kita sama-sama pedagang, kita melihat ya, apapun dagangannya itu ada aja sesuatu yang merupakan kedustaan, berlebihan. Kalau di Arab sana, di tanah Arab ada yang namanya tanfiq as-sil'ah namanya. Bukan sekarang, tapi di zaman Nabi SAW dan di zaman sampai sekarang mungkin. Istilahnya kalau di syariatnya tanfiq as-sil'ah. Yaitu bersumpah dengan nama Allah untuk membuat apa ya, untuk memperbagus perdagangannya gitu. Gimana? Misalnya, wallahi ya akhi, wallahi demi Allah ini saya. Orang-orang Arab itu sering paling hobi ngomong wallah, wallah ya akhi, ya wallah, wallah, demi Allah, demi Allah. Paling hobi itu, kecoplosan terus ngomong. Kalau kita kan enggak ya. Kalau kita baru ngomong demi Tuhan kalau udah kasus. Demi Tuhan. Nah itu baru kasus. Ya. Baru bilang demi Allah kalau udah betul-betul serius. Tapi kalau Arab enggak. Makanya kadang di kita ini Pak, salah satu hal yang merupakan apa ya, pengurang kadar tauhid di hati kita kalau dalam berdagang. Tapi enggak sadar, dan banyak orang kayak gitu. Banyak orang Pak gini Pak, gini misalnya. Ditawarkan, kalau ibu-ibu kan nawarkan itu masya Allah itu ya. Kalau ibu-ibu nawar itu kayak enggak inget kalau ada hari akhir gitu loh. Ibu-ibu itu kalau nawar itu enggak inget bahwasannya kita ini hidup gitu loh. Ya. Kita jual barang, misal modal kita berapa? Misal modal kita berapa? Satu barang. Modal kita 50 ribu misal. Kita jual 75. Wajar ya? Wajar ya, normal ya. Enggak ya, normal lah gitu kan. Kemudian kita ibu-ibu nanya, "Mas, berapa nih, Mas? Cakep nih," gitu. 75, Bu, ya. Waduh. Masa 75 sih, Mas? Ini deh, Mas. 60. Wah, 60. Janganlah, Bu. Saya enggak ada untungnya kalau 60. Nah. Kalimat ringkas. Saya enggak ada untungnya kalau 60. Ada enggak untungnya? Ada, berdagang. Saya tahu tuh. Karena saya dagang juga, tapi saya enggak kayak gini, Pak. Insyaallah. Bapak-bapak juga enggak gini ya, jangan kayak gini. Bohong itu namanya. Wah, segitu mah enggak ada untung. Saya enggak balik modal, Pak, Bu. Ya, ini bohong. Ya. Padahal 10.000 untung, ya. Jangan ngomong enggak untung. Kalimat saya enggak untung kayak gini, ini bohong. Kau udah bohong dari awal, kata Nabi SAW, wa in kadzaba au katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau dia bohong katama itu menyembunyikan aib barang tersebut, maka akan dicabut berkahnya. Iya, cuman bohong doang. Simple padahal. Ngomong aja, Bu. Kalau emang mau blak-blakan, mau blak-blakan harga modal, bilang aja gak apa-apa. Bu, saya ini modal 50 ribu. Ya ongkirlah waktu saya ngambil barang ini, kulakan anggaplah 55 lah jadinya lah, Bu. Ya kalaupun saya untung 5 ribu doang. Jujur gak? Jujur boleh ya. 5 ribu atau 10 ribu, Bu lah. Gak apa-apa lah, saya untung 25 ribu. Ini saya nemuin, Pak, banyak yang kayak gitu. Saya berdagang suatu hal ya, memang saya pedagang produk ya, barang. Nah, saya ngerti betul-betul barang yang saya dagang, Pak. Dan ketika saya misal ke Tanah Abang, saya mau kulakan, saya ngerti pedagang yang tukang bohong dan pedagang yang memang apa adanya. Ya setelah dibohongin berkali-kali ya di Tanah Abang, ya, jadi saya ngerti, abis itu belajar enggak ketipu ya, alhamdulillah. Harga barang dinaikin, terus belaga, ini barang mahal, bagus nih, kualitas nomor satu ini. Nomor satu versi siapa, gitu kan? Kadang-kadang gitu orang. Ya. Dan orang enggak, banyak pedagang tidak menerapkan tauhid, tidak takut pada Allah, tidak merasa kalau kalimatnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu ya. Nah, istiqomah adalah istiqomah dalam bertauhid kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Ini juga selain problem kurang bertauhid, problem kedua yang juga menjangkiti banyak dari kita, syirik pakai Y, syirik, S-Y. bukan syirik. Ya, kalau syirik banyak juga memang, tapi ini syirik lebih buruk lagi jauh. Ya, kalau syirik Pak, itu kan iri artinya. Ini syirik. Menyekutukan Allah dalam peribadatan atau dalam suatu anggapan otoritas semesta alam atau hal yang berkaitan dengan kekuatan atau kemampuan. Syirik yang banyak terjadi di kalangan kita kaum muslimin Indonesia terutama. Bertabaruk, ya, tabaruk di sini apa Pak artinya Pak? Ngalap berkah. Nah, banyak orang kurang ngerti konsep ngalap berkah dalam Islam. Ya Pak ya. Sekarang misal kita wajib berbakti sama orang tua. Ya Pak ya. Misal, ya. Anak-anak Bapak wajib berbakti sama Bapak dan Ibu, ya. Nah, bakti sama orang tua itu berkah enggak, Pak? Berkah ya? Berkah dalam artian hidup kita jadi tenang, rezeki lancar, ya kan? Dan itu terasa ya, Pak ya, alhamdulillah. Nah, sekarang keberkahannya itu ada di amalan berbaktinya atau ada di zat orang tuanya, gitu loh. Di kulit orang tuanya atau gimana? Bisa dipahami enggak bedanya pertanyaan saya, Pak? Apakah keberkahan itu Allah berikan karena amalan berbaktinya kepada orang tua atau karena tubuh orang tua ini? Karena amalan. Adapun tubuh orang tua seperti orang-orang tua lainnya sama. Begitu Pak ya? Bahkan bagusan kulit anaknya mungkin, ya. Iya. Ini yang perlu diperhatikan. Banyak orang tergelincir di sini. Misal kita wajib menghormati guru. Ya, baik guru untuk masalah umum, duniawi, apalagi guru dalam masalah agama. Ya Pak ya. Sekarang kalau sampean misalnya belajar dari guru ini, bisa enggak kita ngalap berkah di majelis taklim? Bisa, karena majelis taklim majelis yang berkah. Nah sekarang berkahnya di apa Pak? Apakah berkahnya di amalan sampean hadir di majelis taklim atau berkahnya di tubuh guru itu? Amalan kan? Amalan. Gitu ya. Maka kalau misalnya saya ngopi, sampean jangan rebutan. Rebutan bekas kopi saya, ngerti Pak? Sebagian kita lihat tuh ada orang-orang berlebihan Pak. Ya, saya minum. Pada rebutan murid-muridnya. Ini karena diajari apa? Diajari salah. Diajarinya bahwa saya keberkahan itu ada pada zat gurunya ini. Gitu. Ini salah paham. Kalau memang mau ngalap berkah dengan orang soleh, yang masih hidup ya Pak ya. Yang udah mati udah bukan urusan lagi. Kita doakan saja kebaikan. Nah kalau mau ngalap berkah sama orang yang soleh, yang masih hidup, yang berilmu, bertakwa, caranya adalah dengan berteman baik dengannya. Ya, sama-sama saling mendoakan. Kalau dia punya ilmu, berbagi ilmu dan seterusnya itu. Majelis ini insya Allah semoga Allah berkahi. Apalagi ini pagi-pagi sudah nuntut ilmu, alhamdulillah berkah ini Pak. Ya kan? Tapi kan sampean nggak bisa. Kemudian bapak-bapak cium tangan saya, cium kaki saya sampai sujud. Kan itu malah jadinya syirik nanti jadinya. Ya, berlebihan. Nah ini salah gini. Jadi tabarruk, ngalap berkah itu ada dalam Islam. Tetapi ngalap berkah yang benar itu harus sesuai dengan koridor Islam. Bedalah kalau misalnya ternyata itu Nabi Muhammad SAW atau para Nabi. Kalau para Nabi, Pak, memang zat tubuh mereka itu berkah. Dan para sahabat pun nyari berkah dari keringatnya Nabi pun iya. Nabi pun pernah dari selak jemarinya keluar air sehingga banyak orang wudu dari air yang keluar dari jarinya Nabi SAW. Berkah. Air yang berkah. Apa yang ada pada Rasulullah SAW itu berkah dari tubuhnya. Cuma masalahnya, nah itu cuma Rasulullah dan para Nabi. Setelahnya sampai Abu Bakar, sampai sekarang. Ya sekarang ada Abu yang lain ya. Ada namanya Abu Janda Pak. Ya. Itu enggak ada berkah-berkah. Ya, maksudnya zatnya zat manusia biasa yang tidak ada wahyu, tidak disebut berkah zatnya. Sehingga kulitnya kulit seperti kita. Jenggotnya jenggot seperti kita. Matanya mata sama seperti kita. Liurnya liur sama dengan kita. Beda dengan Rasulullah SAW. Gitu Pak ya. Kadang-kadang kalau kita dulu waktu masih kecil kan belekan, kemudian pas mau melek gak bisa saking banyak beleknya. Kadang ibu kita ngolesin ludah basi. Ya. Walaupun kata dokter sih gak benar sih ya. Tapi gitu, ngolesin ludah basi. Sekarang ludah ibu kita berkah gak Pak? Enggak, ludah ibu kita sama ludah kita. Kalau ludah Rasulullah mungkin iya, betul, berkah. Ludah kita, ludah ibu kita, ludah orang tua kita, enggak ada berkahnya. Gitu. Kita bakti sama orang tua berkah enggak, Pak? Berkah. Berkahnya di mana? Di perbuatan baktinya. Begitu. Karena orang tua kita manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Gitu. Nah, sekarang tidak sedikit orang tuh salah dalam hal ini. Kemudian tempat, tempat yang diberkahi. Tempat yang diberkahi itu pun bukan berarti kita betul-betul menciumi tempat itu. Coba nih sekarang tempat yang diberkahi apa contohnya? Masjid. Tapi ini berkahnya itu berkah di apanya, Pak? Pembangunannya, perbuatannya. Sampaian sholat di sini, alhamdulillah berkah jadi hidup enak, alhamdulillah sholat berjamaah, majlis ta'lim, tempat yang Allah Ta'ala berkatikan dari rumah Allah. Lebih-lebih lagi kalau misalnya tempat tersebut adalah tiga masjid yang agung, yaitu Baitul Maqdis, Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya. Sekarang pertanyaannya, apakah itu berkah, memang berkah tempatnya, kemudian apakah karena zatnya itu berkah sehingga kita harus betul-betul ya mengagungkan zatnya, dalam artian kita menciumi, mengelus-ngelus, enggak, salah, beneran. Yang benar adalah apa yang kita perbuat di situ dari ibadah itu bernilai lebih besar karena berkah itu tempat. Makanya sholat di Masjidil Haram beda dengan sholat di musholat muhajirin. Ya imamnya juga beda, makmumnya beda, jumlahnya beda, keberkahan tempatnya juga beda. Betul ini tempat berkah. Alhamdulillah ini masih musholat muhajirin berkah insya Allah. Semoga Allah berkahi amalan solehnya. Tetapi beda dengan yang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Berapa ribu kali lipat sholatnya, pahalanya. Nah, kemudian ketika sholat di sana, kan ada ubin. Ada ubin, ada pintu, ada tembok. Ada galon air, ya, galon zam-zam. Sampaiin kemudian Pak, pintu. Salah satu pintu di Masjidil Haram dielus-elus gitu. Ngalap berkah. Gitu kan? Habis itu dipeluk pintunya. Ya. Gimana, Pak? Hah? Gimana ya? Tergantung keyakinan dia. Kalau misalnya dia meyakini ini wasilah membuat keberkahan, bisa jadi ini bid'ah dan bisa juga syirik kecil, enggak sampai keluar dari Islam. Tapi kalau dia merasa bahwa saya pintu ini punya kekuatan supranatural yang membuat hidupnya bahagia, ini syirik besar karena menyekutukan Allah dalam urusan rezeki dan semisalnya. Begitu juga Pak. Kita dianjurkan untuk mencium Hajar Aswad atau mengelusnya, atau kalau dari jauh ini ya mengangkat tangannya. Cukup itu. Ya. Dan itu perbuatan sunnah. Tidak harus, dan cukup begitu aja. Kalau memang enggak bisa karena banyak orang, sekarang kan orang banyak banget Pak yang sana. Ya, maka enggak boleh maksakan diri untuk itu. Kita lihat kalau di Ka'bah kan, kalau lihat live streamingnya atau kapanpun melihat, itu banyak orang bergelayutan Pak di seantero Ka'bah di semua sisinya. Saling megang-megang, ya tamasah gini, apa namanya, megang-megang Ka'bah. Dan mengira bahwasanya itu berkah. Enggak. Memang Ka'bah itu dan sekitarnya tempat yang diberkati oleh Allah. Tetapi bukan secara zat sehingga kita itu ngusap-ngusap. Ngusap, cium, enggak begitu, itu salah. Selain itu tidak ada sunnahnya juga, enggak. Yang sunnahnya adalah di Hajar Aswad. Begitu. Ya. Tabarruk yang memang ini enggak langsung kita sebut langsung dia kafir, enggak. Orang-orang mungkin ya karena saking semangatnya ya, dan mungkin enggak tahu atau minta sama Allah tapi dengan cara seperti itu, ya. Minimal ini hal yang tidak ada dalam Islam seharusnya, apa bid'ah. Tapi kalau untuk dilarang susah juga, ya. Karena saking banyaknya orang. Nah, ini yang harus diralat ya Mas. Kalau kita memang pengen memurnikan agama kita sehingga kita menang dalam di Islam ini, itu dengan cara hal-hal seperti ini minimal ajarkan orang-orang bahwasanya apa yang benar dan tidak benar, harus berani bilang ini benar Pak, ini tidak tepat, tidak ada asalnya. Ya, sehingga tidak terjadi ghulu, keberlebihan dan syirik terhadap orang-orang yang dianggap soleh, apalagi yang enggak dianggap soleh. Ya. Kuburan. Nah, ini lebih lagi kok kuburan, Pak. Kuburan lagi, ya. Lebih-lebih lagi. Masjid memang kita beribadah di dalamnya berkah alhamdulillah. Tapi sampean kalau misalnya ini masjid semoga Allah berkahi, yaitu apanya? Ya semoga tempatnya sehingga orang-orang nyaman, sehingga orang-orang diterima ibadahnya. Tapi kan bukan secara zat, Pak. Artinya begini, sampean boleh enggak cium pintu itu? Ya, datang dicium pintunya. Ya, karpet dicium satu-satu. Berkah nih karpetnya nih. Ya, kipas angin sekalian ciumin, gitu kan? Kalau perlu pas lagi kayak gini nih ciumin nih, ya. Berarti ini tempat yang berkah karena apa yang diamalkan di situ dari pembangunan, dari sholat, ngaji, baca Quran, itu bisa jadi wallahu alam bisa jadi semoga lebih berkah lagi, lebih banyak lagi ya, pahalanya dibandingkan melakukannya di rumah sendiri-sendiri. Tapi kalau secara zat dari pintu, dari ini, dari itu, dia enggak. Enggak. Makanya enggak perlu untuk dipegang-pegang dalam artian memegang untuk mengagungkan, mencium untuk mengagungkan, enggak. Enggak begitu. Iya, Pak ya? Seperti itu. Kemudian ya, Pak. Kerja di sini? Oh iya. Iya. Kemudian basah enggak Pak tangannya, Pak? Basah enggak tangannya, Pak? Oh gitu. Ya. Sebelumnya kalau sebelumnya gini dulu, kita ke salaf dulu bagaimana. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah atau lainnya atau Abdul Razzaq dalam musannafnya, memang ada sebagian sahabat membolehkan mencium tangan, ya, orang yang dimuliakan. Mencium tangan di sini relatif ya, asal dengan syarat tidak sampai rukuk. Ya Pak ya. Ini dulu sebelum saya jawab untuk itunya. Tidak sampai rukuk. Ya, tidak nunduk tapi enggak sampai rukuk, Pak, karena rukuk itu hanya kepada Allah. Sujud hanya kepada Allah. Maka ketika misalnya ini misal saya orang tua. Ada orang ziarah kan lebaran atau apa? Cium tangan. Kan biasanya orang yang datang itu kan diri. Untuk cium tangan biasanya harus ngebungkuk sampai ruku. Itu enggak boleh. Dia harus agak duduk dulu sehingga dia nyiumnya itu enggak ruku gini, Pak. Tapi ini kayak gini. Nah, kayak gini enggak apa-apa. Jangan sampai dalam posisi ruku kayak orang-orang Jepang. Menghormati orang sampai sebegitunya, enggak. Apalagi sujud enggak boleh. Ya, ini berpotensi syirik gitu. Berpotensi syirik, bukan langsung syirik itu aja, berpotensi syirik. Ya. Enggak bisa enggak langsung dibilang syirik gitu. Berpotensi syirik. Tapi bisa juga syirik gitu loh, tergantung keyakinan dia. Taib. Cium tangan boleh, penghormatan terhadap orang yang dimuliakan, baik guru atau orang tua. Tetapi suatu perbuatan tersebut juga harus dilihat dari tradisi juga dan yang dicium tangannya. Cium tangan biasa. Biasa aja, enggak usah dipaksa. Kalau orang yang disalamin tidak mau dicium tangannya, maka enggak boleh kita cium tangannya. Iya. Adapun sampai cium tangan bolak-balik itu ritual seperti itu, saya enggak tahu kok yang kayak gitu. Saya taunya cuma cium tangan biasa doang, Pak. Kan kadang-kadang bolak-balik itu karena ajaran sebagian pesantren, terutama tradisional, itu sangat-sangat menghormati kiainya. Menghormati kiai bagus, menghormati ulama bagus. Tapi penghormatan pun ada batasnya. Sehingga tidak terjadi sikap berlebihan. Nah, sekarang kalau misalnya ada bapak-bapak di sini yang dicium sampai segitunya, mohon nasihati. Le, mungkin di pesantrenmu diajarkan begitu. Tapi itu pesantren. Adapun masyarakat terbuka, hal seperti ini ya enggak semuanya menerima gitu. Saya aja, Pak, dicium tangannya itu orang agak nunduk sedikit, saya balikin. Jangan-jangan ya. Gitu, Pak. Jangan nunduk, enggak usah dicium, jangan. Iya. Karena kalau kebanyakan dicium bau nanti tangan saya, gitu. Apalagi yang pilek ya. Dipeperin sekalian. Ya. Nah. Boleh menyium tangan asal pertama tidak rukuk. Posisinya tidak berlebihan dalam mencium, dan juga orang yang disalamin tuh ridho untuk dicium tangannya. Kalau enggak ridho, jangan. Apalagi kok berlebihan bolak-balik. Karena apa? Sebagian guru di pesantren tradisional terutama itu memang mengajarkan murid-muridnya untuk begitu. Ada memang, Pak. Supaya sangat hormat gitu loh sama gurunya. Cium bolak-balik. Ya. Begitu. Sebenarnya silakan mencium tangan guru atau orang tua, tapi jangan sampai seperti itu. Risih. Saya aja, Pak, yang orang pesantren itu risih banget. Jangankan cium, Pak. Orang nunduk aja ketika mau salamin saya itu saya risih banget. Sampai saya pulang itu kepikiran, ya Allah tuh orang kok kayak gitu. Ya, maaf ada bapak-bapak di sini. Saya lupa yang mana bapak-bapaknya. Pernah nyium tangan saya, Pak, di sini, Pak. Saya salaman, itu sampai pulang, Pak. Saya bukan terkenang lezat senang, bukan. Saya kepikir, ya Allah tuh orang. Itu bapak malu saya, Pak. Beneran. Saya kan masih belia, ya, bapak-bapak. Ya, enggak usah diomongin lagi ya. Enggak usah diterusin. Iya. Saya tuh bukan terkesan. Baper kalau istilahnya tuh. Ya, sampai pulang, bahkan sampai majelis lain saya cerita, pokoknya jangan ada yang cium tangan saya. Kecuali kalau anak-anak. Iya. Orang sepantaran saya, seusia saya, nyium tangan saya itu saya kepikiran, Pak, apalagi orang tua. Di beberapa tempat juga gitu. Imam masjid lagi yang nyium tangan saya. Ya, saya cuma modal kayak gini doang, pakaian kayak seorang ustaz dicium tangan saya, Masya Allah. Malu saya. Gitu. Ya jadi kalau emang misal nih saya enggak mau dicium tangannya, maka jangan dicium tangan saya gitu. Gitu ya. Paling enggak enak saya pengen dicium tangan saya dan yang nyalamin saya enggak mau nyium tangan saya, itu paling enggak enak tuh. Jadi saya sodorin dia nahan, enggak mau gitu kan. Iya. Begitu, Pak ya. Ada memang yang diajarkan seperti itu, yang mana tidak cocok untuk diterapkan di masyarakat umum. Tapi hanya cocok diterapkan kepada guru-gurunya di pesantren sana. Iya. Baik, ada pertanyaan, Pak, sampai sini, Pak? Ya. Mungkin dua ini dulu sebentar. Ya, dua ini dulu aja, insya Allah kita sisakan untuk pertanyaan. Udah terang soalnya. Silakan, Pak. Ya, silakan, Pak. Cium tangan. Iya, sungkeman. Kayak gimana, Pak? Sungkeman itu lebih dari nunduk sampai ruku. Ngeblungkuk. Enggak apa-apa. Enggak masalah dengan itu. Bahasa Jawa ya, Pak, ngeblungkuk ya, apa namanya? Oh. Oke, sampai kayak gitu. Oh iya, sampai gini. Itu sebenarnya kalau enggak sampai ruku enggak apa-apa, cuman kalau bisa jangan terlalu nunduk gitu aja. Ya. Cium kaki. Oh iya, ada, saya lihat di video ini, tapi buka, itu bukan tradisi Jawa saya pikir. Jawa, di Jawa kayak gitu? Enggak, di Jawa enggak sampai gitu. Itu malah di majelis taklim itu ada kayak gitu. Gimana? Itu ada, saya lihat di majelis, bukan majelis taklim kayak gini, Pak. Maksudnya majelis taklim yang zikir bareng kemudian kayak apa joget-joget dan seterusnya, nanti gurunya kemudian dicium kakinya, Pak. Iya, dicium kakinya. Habis itu palanya dielus-elus sama gurunya itu. Gurunya sambil ngerokok lagi. Ya, masbaknya, ya. Kemudian ditiupin rokoknya, huh gitu. Berkah itu. Perokok pasif ini. Nah, kalau sampai kalau ini ada istilah kan Jawa kan ngebelungkuk, Pak ya. Ngebelungkuk itu ngebongkok sedikit ya, Pak ya. Iya. Sama-sama duduk. Sama-sama di bawah. Oh gitu ya, paham saya, paham. Ya paham, ngerti. Kayak di lebaran-lebaran biasanya itu. Kalau bisa jangan seperti itu, Pak, formatnya ya. Karena seolah-olah seperti menyembah ya. Tapi gak langsung kita bilang gak boleh begitu saja. Karena mungkin orang tuanya memang bisa ya duduk di kursi gitu loh. Kayak gimana ya posisinya, Pak ya? Tradisi ya. Iya. Kayak gitu. Iya. Kalau bisa jangan kayak nyembah lah. Ini betul salaman. Betul ya. Iya, saya tahu. Ah, ya kayak gini ya. Kalau salaman biasa doang nggak masalah, pakai tadi seperti ini posenya nggak masalah. Cuman kan ada yang apa ya? Ada yang kayak orang-orang Hindu Buddha kayak gini loh, apa? Nah kalau kayak gini, kalau bisa jangan kayak gini gitu. Kalau bisa jangan kayak gini. Kalau salaman kayak tadi, gak, cuman gini doang nggak masalah itu saya pikir. Iya, yang salaman biasa tadi nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa yang kayak itu. Cuman yang tadi kayak gini. Itunya ya alhamdulillah, karena di sini ada tasyabuh gitu, ada tasyabuh, penyerupaan mode apa pose gitu seperti mereka, maka jangan. Tapi kalau yang cuman salaman doang, sungkeman salaman biasa doang, cium tangan, khalas, deh nggak masalah insyaallah. Tradisi yang memang nggak ada maksud untuk berlebihan dan posenya beda dengan mereka, insyaallah nggak apa-apa. Kalau yang kayak gitu ya, Pak. Ada juga kasus gimana kalau ngebelungkuk itu kayak melewati orang tua, agak kayak gini sedikit, ngerti, Pak? Kayak misalnya saya jalan di sampean, kan sampean lebih tua, saya jalan di depan sampean tuh agak ngebelungkuk dikit, tangannya kadang-kadang diginiin sedikit, ya? Itu nggak apa-apa itu, nggak apa-apa, tradisi bagus, nggak apa-apa. Itu merupakan ta'zim, penghormatan, tapi tidak sampai ruku', dan itu pun bermaksud hanya sekedar menghormati orang tua saja atau menghormati guru atau orang besar gitu, udah. Enggak sampai ruku. Asal enggak sampai, kalau sampai ruku itu enggak boleh. Karena ruku hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ya larang, Pak, selengkat aja, Pak. Iya, selengkat aja dia. Jatuh, jangan ruku gitu kan. Iya. Apalagi jalannya sambil sujud. Ya. Tikus. Ya begitu. Boleh yang seperti itu. Iya, teman-teman saya ngingkarin hal kayak gitu. Jangan ngemelukuk gini. Oh, enggak bisa, saya orang Jawa kok. Kan emang Pulau Jawa kan kayak gitu orang-orang. Iya. Maksudnya kalau lewat jalan depan jalan gini aja, wah, itu kurang ajar. Iya. Iya, kalau sama-sama tua mah enggak apa-apa, iya kan? Iya. Tapi kalau anak muda kan depan lewat, ya, enggak kayak gini, jalan gitu aja nyapa, enggak, jalan lewat gitu aja kan disangka orang ini kayak ifrit, ini bukan orang ya kan? Gitu. Jadi boleh, lebih-lebih kalau enggak melakukan itu madharatnya besar ya, bisa jadi suudzon orang-orang. Ya begitu. Saya dulu awal-awal di pesantren atau ketika lulus awal-awal atau masih di pesantren liburan itu enggak memahami hal kayak gini, Pak. Karena memang belum begitu nyampur dengan masyarakat, sehingga saya kebiasaan di pesantren kan anak-anak muda dan ustadz-ustadznya juga belum ustadz usia tua, enggak. Jadi ketika kita salam-salam lewat di soft-soft sholat, lewat gitu aja, ngelangkahin gitu aja. Biasa, karena ada pengaruh dari Arab ya. Jadi kalau Arab itu Pak, kalau sampai yang di Masjid Nabawi dia apa? Ada soft kayak gini, dilangkahin-langkahin langsung Pak, enggak ada ngebungkuk gitu, enggak ada. Jadi kayak di sini lagi duduk Pak, sampean. Ada orang dilangkahin, tiba-tiba kaki nongol gitu aja. Di Arab kayak gitu biasa Pak. Kaki nongol, dasar putih gitu kan. Itu di Arab hal kayak gitu biasa, mereka enggak kesinggung. Tapi kok di Jawa terutama di Indonesia, buh. Dilihatin, coba aja kalau di khutbah Jumat tuh. Iya, dilihatin semua orang pas lewat gitu aja. Siapa? Ya? Ngobrol. Ini manusia apa-apa nih? Ifrit apa-apa nih lewat gitu aja gitu kan? Iya. Ngelewatin kalau misal. Tapi kalau lagi sholat, kalau batal enggak perlu kayak gitu. Kalau sholat lagi batal enggak perlu. Ngelewatin ngebungkuk gitu enggak perlu. Nah ini kayak sampai nah ngebungkuk baru itu, baru aja. Iya. Padahal iya, padahal sama-sama tua aja. Iya, tuh lihat. Lah apalagi yang muda gitu kan, ngebungkuk dikit gitu kan. Iya, setengahnya, iya. Iya, iya. Yang penting enggak pakai ruku, enggak sampai ruku gitu loh. Tadi sampean ya, langsung contoh tanpa diminta gratis free Masya Allah. Biar pahalanya di Allah aja ya. Itu sampai kakinya agak di kebawahin Pak. Nah, jadi enggak sampai ruku, kaki agak di bawah. Kayak gitu. Iya, bagus ya. Iya, itu yang sama-sama seusia gitu, apalagi yang lebih muda. Maka ini enggak sampai ke bab syirik kecuali kalau sampai ruku. Begitu. Makanya salam hormat orang Jepang haram. Ya sampai ya ke bawah banget sampai ruku itu posnya atau mungkin lebih mungkin kan. Maka itu enggak boleh. Jangan kayak gitu, Pak. Ustadz datang, sampean langsung diri, itu enggak boleh sebenarnya. Sebenarnya enggak boleh seperti itu, ya. Ustadz datang, sampean diri, sebenarnya itu dilarang dalam hadis Nabi SAW. Nabi SAW enggak mau hal kayak gitu. Ya, jadi ya dalam urusan menghormati wajib menghormati orang yang layak dihormati, tetapi ada batasannya dalam Islam. Kalau enggak dibatasin, orang semaunya berlaku sehingga terjadi ghulu dan sikap berlebihan. Itu yang terjadi sekarang tabaruk terhadap orang-orang soleh sampai kopinya bekasnya dikerubutin sama santrinya. Ini karena ajarannya begitu salah. Ya, cucian kakinya, kobokan kakinya, kobokan tangannya, kemudian lauknya dimakan, wow, dikerubutin. Padahal kok dijual nggak ada yang mau itu. Dalam artian apa? Tabaruk, nyari berkah. Hati-hati dengan masalah nyari berkah dalam Islam ada. Dalam Islam ada, tetapi ada batasan, ada etika yang sesuai dengan syariat Islam. Ada pertanyaan? Enggak ada. Baik. Cukup sampai sini, Pak ya. Ya, silakan. Ya. Mengenangnya gitu. Ah, ini bahaya nih, ini bahaya Pak. Ini bahaya. Terkenang. Ya. Ini jazakallah khair Ustaz atas pertanyaan bagus nih. Mengenang seseorang dengan benda peninggalannya, ya, itu bisa mengakibatkan ghulu, ya, atau ghulu itu artinya adalah sikap berlebihan, sehingga qalbunya bisa bergantung pada orang tersebut dan syaitan akan banyak memberi masukan nanti. Ada seorang ustaz ini bagus, alhamdulillah, ngasih duit ke salah satu hadirin lah misalnya, apa ada hadirin pemuda ya, ngasih duit. Ustaznya ngasih duit karena mungkin butuh ini hadirin ini. Ada misalnya. Misal saya ngasih duit ke bapak misalnya, bapak maksudnya butuh ya. Ini Pak, saya kasih duit 1 juta, Pak. Ya, 10 lembar 100 ribuan. Ya. Pada berapa pekan kemudian, Bapak bilang ke saya, Ustadz, uang yang Ustadz kasih belum saya pakai, Ustadz. Loh, kenapa ini sebagai kenang-kenangan buat saya, Ustadz, uang ini? Nah, ini bahaya. Ya, bahayanya apa di sini? Mempunyai media, benda yang membuat hati itu bergantung pada benda itu atau pada orang yang memberinya. Ya, sehingga di sini mulai setan akan membisikkan nanti sehingga berlebihan. Enggak boleh yang seperti itu, Pak. Pemberian dari orang manfaatkan, bukan untuk sebagai kenangan sehingga hatinya itu nanti terpecah ketika mengingat orang tersebut. Misalnya tadi diberi tas, kalau orang itu meninggal kemudian tasnya dipeluk, ini hanya ada di lagu-lagu biasanya. Ini kelebayan, berlebihan. Enggak boleh seperti itu, Pak. Iya. Kayak laki-laki misalnya, istri wafat, ya udah nikah lagi gitu kan? Iya, nggak usah dikenang terus, nggak nikah-nikah, padahal butuh nikah lagi. Kemudian dikenang sikat giginya, ya, tasnya ininya, boleh disimpan nggak apa-apa, cuma jangan dijadikan suatu media yang membuat hati kita sehingga berkiblat ke situ, condong ke situ, melupakan Allah. Kecuali mungkin kalau kita melihat mungkin sekali melihat fotonya, melihat tasnya, melihat apa, kita ingat kemudian hanya kita doakan, ya Allah, rahmatilah dia. Kalau gitu doang gak apa-apa. Tapi kalau sampai dipeluk, dikenang, dicium, kemudian tidur bareng tas itu, kemudian dianggap tidur barengnya, nanti jadi ternyata, ada ternyata. Ya, ya setan. Atau masuk mimpi, di situ setan mulai menggoda. Nanti setan akan membisikkan hal-hal, kamu lakukan ini dong, melakukan pengorbanan ya untuk mayit dan seterusnya. Akhirnya lama-lama bisa jadi, udah itu kan dia udah mati, kamu cepet-cepetlah mati biar ketemu dia. Akhirnya bisa bunuh diri, bisa aja kayak gitu, namanya setan kan triknya seperti itu. Ya maka menyimpan barang peninggalan boleh, cuma untuk mengagungkannya dan selalu berpatuk hatinya kepadanya itu haram. Bisa menyebabkan sikap berlebihan. Dan takutnya syirik juga, khawatirnya, walaupun enggak langsung bisa dibilang syirik. Ya, begitu, Pak. Taib deh, Pak. Ya. Pengumuman? Oh, teman, ya. Iya, Pak. Ya, nggak bisa langsung bilang syirik itu nggak. Cuman gini, safar untuk sekadar ziarah kubur jangan. Begini aja bahkan ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang syadurihal, safar jauh-jauh ke masjid, nggak boleh kecuali 3 masjid yang tadi kita sebutkan. Ya, enggak boleh syadurihal, safar mengikat sepatu maksudnya untuk pergi jauh ke masjid kecuali 3 masjid. Misal Masjid Musalla Al-Muhajir ini dikenal sebagai musalla yang isinya Masya Allah banyak ustaz, banyak orang bertakwa di sini. Ya. Kalau sampean safar ke masjid musalla ini demi musalla ini saja itu enggak boleh. Misal ada orang safar dari Pandeglang sana misalnya. Kan Pandeglang kemarin sudah terhitung safar lah. Ya, lebih dari 70 km. Ngapain, Pak, ke sini? Hanya pengen nyari berkah masjid ini, enggak boleh. Kecuali 3 masjid. Yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Baitul Maqdis. Al-Muhajirin masuk enggak, Pak, di hadis? Berkah, Pak, masyaallah. Dari dulu, Pak. Ya. Nah, enggak boleh. Itu yang masjid itu, Pak, ya. Kuburan lebih-lebih. Yang mana kuburan bukan tempat berkah. Ya. Lagi pula di kuburan di ruang buaya emang enggak ada gitu kan? Kalau memang mau ngingat mati di kuburan yang dekat rumah atau di kuburan keluarga mana boleh. Tapi kalau safar hanya untuk tujuannya sekedar ziarah kubur enggak boleh. Adapun safar tujuannya silaturahim, kemudian sekalian nantilah ziarah kubur, ini enggak apa-apa. Tapi mengkhususkan buat ziarah kubur ini enggak boleh. Ini yang banyak ini orang-orang. Yang diziarahi pun bukan keluarganya. Makam siapa yang enggak tahu sejarahnya benar apa enggak? Ceritanya benar apa? Beberapa orang, beberapa wali ya, yang disebut wali, itu kuburannya ada di misalnya Syekh Lemah Abang, Syekh Siti Jenar. Ada yang di Cirebon, kuburannya di beragam tempat itu. Di Cirebon ada, di ini terus ini yang mana yang benar nih, kan? Apakah dia pas mau mati jadi sporadis gitu apa? Membelah diri atau gimana? Ya. Nah, tuh. Kalau untuk ziarah kubur, safar, jangan. Tapi misalnya kalau mau kayak gitu Pak, anak sakit, ya, ingat orang tua kemudian, begini caranya, kalau mau. Sedekah atas nama orang tua, mungkin wakaf atau sedekah buat fakir miskin, itu kan amal soleh. Dengan amal soleh itu dan yang namanya sedekah itu menghindari diri kita dari bala musibah insya Allah. Dengan izin Allah. Kemudian dengan itu kita bertawassul dengan amalan soleh. Bertawassul dengan amalan soleh artinya kita berdoa kepada Allah sambil sedikit mengungkit amalan soleh kita. Ya Allah saya telah bersedekah untuk ibu saya. Ya Allah jadikanlah dengan amalan tersebut anak saya sembuh, itu boleh. Tapi kalau ke kuburan ibu jauh di kampung khusus untuk itu, memang tujuannya untuk itu enggak boleh. Kecuali kau kebetulan pengen pulang kampung, nanti sekalian kalau sempat ziarah kubur itu boleh. Tapi kalau cuma tujuannya ziarah khusus ziarah kubur, apalagi bukan kuburan orang tua, kuburan mbah siapa enggak tahu, raja siapa enggak tahu, ini enggak boleh. Dan ini banyak yang terjadi. Yang sebenarnya di balik itu ada duit banyak, Pak. Wisata religius itu di balik itu tuh bisnis besar. Karena kalau enggak bukan bisnis besar, enggak bakal semangat itu IO-nya. Iya, rugilah. Emang nyewa bis murah apa? Belum lagi rombongannya ibu-ibu, itu kan pusing dengernya itu. Iya, tanya sopir bis wisata religius tuh. Belakangnya mak-mak semua mau ke kuburan. Itu buh. Ditinggal sekali aja 1 menit itu, buh, pada ceramah semua itu. Kalau bisa pakai headset itu supir. Itu kan repot Pak ngurus gituan. Kalau enggak ada duit banyak, kalau enggak menghasilkan duit banyak, itu enggak mau mereka kayak gitu. Ya, jadi enggak usah seperti itu. Lakukanlah amalan yang sesuai sunnah aja lah itu. Insya Allah semua yang sesuai sunnah berkah. Ya. Adapun yang tidak sesuai sunnah, takutnya nanti malah jadi dosa. Ya doakan saja orang tua, anak sakit, carilah wasilah-wasilah yang benar. Ya. Saya pikir cukup situ aja, segini aja Pak ya, karena saya mau berhenti ya, udah gini aja. Ya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.